Dan terima kasih juga untuk sebuah kerjasama dari Production Shooting Editing yang datang dari Bangkalan, ada Kompak, matur sembah nuwun. Juga tergelegarnya Bumi Kanigara di halaman rumah Bapak Salam berkat dorongan musikal rental yang datang dari Palang Tuban, ada Cumi Cumi, matur sembah nuwun untuk Mas Didi Dodot. Terima kasih banyak ada di depan ya. Kali ini terpanggil ini sebagai artis pertama yang bakal menyapa Anda, Kanigara Konang. Kita bergoyang bareng kehadiran dari Dewi Purnama Adela. Tepuk tangannya mana dong buat Adela.